Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan bersama-sama berkumpul di tempat ini. Pertama untuk mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah buat kita semua. Di samping kita juga bertawassul kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk dosa besar yang ke-8, hukukul walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di sini mendatangkan dalil dari surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, Rabbmu telah menetapkan, telah memutuskan, memerintahkan, itu qada. Alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Nah, di sini diartikan bahwa makna wa bil walidaini ihsana artinya itu birran bihima, berbakti kepada keduanya. Kemudian syafaqatan, syafaqah itu mengasihi, wa atfan alaihima, dan bersikap lemah lembut kepadanya. Itu yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti, kemudian mengasihi, kemudian bersikap lemah lembut. Imma yablughanna indakal kibara, imma adapun jika yablughanna sampai kepadamu, yablughanna sampai indaka kepadamu al-kibar, masa tua. Ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma uff, maka sekali-kali jangan mengucapkan kepada keduanya kata-kata uff ah. Wala tanharhuma, dan jangan nyenggram, jangan bentak kepada keduanya. Artinya, la taqul lahuma bitabarrum. Jangan berbicara kepada keduanya dengan tabarrum, itu ketus, enggak enak ngomongnya gitu loh Bapak Ibu. Idza kabira wa asanna, ketika keduanya sudah tua dan sepuh. Ya. Kenapa Bapak Ibu di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masa al-kibar? Ini menunjukkan kata para ulama, karena orang tua itu semakin tua semakin menjadi beban gitu loh. Nah, makanya anak yang enggak punya iman ketika punya orang tua yang sepuh itu dianya menganggap sebagai beban. Tapi kalau yang punya iman, justru disinilah letak pintu surgaku, kan begitu. Nah, di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kenapa disebutkan masa tua secara khusus? Karena semakin tua kedua orang tua itu semakin menjadi beban. Dikatakan di sini wa yambaghi an tatawalla khidmatahuma, sepatutnya kamu wahai anak melayani keduanya, kama tawallaya khidmataka, sebagaimana keduanya dulu melayanimu, ala annal fadla lil mutaqaddimi, tetapi tetap yang namanya jasa, keutamaan adalah bagi yang pertama, yakni orang tua. Wa kaifa yaqa'u tasawi, dan tidak mungkin terjadi yang namanya kesetaraan. Maksudnya, meskipun anak itu berusaha berbakti persis seperti orang tuanya dulu ketika berbuat baik kepadanya, tetap tidak bisa menyetarai itu Bapak Ibu. Wa qad kana yahmilani adzaka, karena kedua orang tua itu keduanya bersabar terhadap adzaka, gangguanmu ya. Jadi yang namanya anak kecil itu kan ya macam-macam, kadang berbuat ini, berbuat itu, kadang BAB, BAK gitu kan. Rajina hayataka, tetapi mereka itu mengharapkan kehidupanmu gitu. Wa anta in hamalta adahuma, sementara kamu anak in hamalta adahuma, meskipun kamu itu seakan-akan bersabar terhadap gangguan mereka, rojauta mautahuma, kamu berharap kematian mereka berdua. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai anak-anak, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Beberapa hari yang lalu kan sempat ada berita viral itu, yang anak karena tidak mau ngerawati orang tuanya, padahal orang tua masih kuat juga gitu, tetapi dititipkan di panti jompo gitu kan. Kemudian rata-rata panti jompo yang ada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala ini yang mengharuskan kita sebagai kaum muslimin itu memberikan perhatian besar. Yang saya tahu ya, wallahualam, panti jompo yang lain seperti apa, itu ada di daerah Rewin itu panti jompo itu diajak nyanyi aja sepo-sepo ya, ketuan ya, jilbaban. Maksudnya begini, itu sudah sepo, diajak ngaji, diajak sing bermanfaat, kok aku mesti tepuk tangan ke anak TK gitu loh. Karena mereka sudah mendekati pulang kan begitu kan. Malah diajari nyanyi tiap pagi, nyanyi gitu Bapak Ibu. Nggih. Ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada ayat yang lain Allah berfirman, oh ini lanjutan tadi, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Selanjutnya wakhfidh lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Wakhfidh lahuma, rendahkan untuk keduanya, janahadzulli, sayap kerendahan, minar rahmati, karena mengasihi. Ini adalah bentuk kiasan Bapak Ibu, yang intinya anak itu disuruh sangat merendah dan mengasihi kedua orang tuanya, sebagaimana ayam ketika dia menghangatkan anak-anaknya kan dimasukkan dalam sayapnya kan, ketika ada gangguan apa-apa, anak-anaknya dimasukkan dalam sayapnya. Nah, anak ketika orang tua dalam kondisi sepuh seperti ini, itu mestinya jauh lebih baik daripada itu. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, wahai Rabb, irhamhuma, rahmati kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya dulu telah mendidikku pada waktu kecil. Ini perintah agar anak itu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, rupanya gambaran durhaka kepada orang tua itu sangat banyak, Bapak Ibu. Ini ada 15 ya, saya cari di internet ada 15. Pertama, an yaqumal insanu biibka'i walidayhi, anak itu membuat nangis orang tuanya. Yang jelas ini bukan nangis bahagia, karena kadang-kadang ada orang menangis karena bahagia, Bapak Ibu, tapi ini nangis karena sedih. Apapunlah perbuatan anak yang menjadikan orang tua bersedih, ya, sampai menangis, maka itu termasuk uququl walidain. Yang kedua, an yaquma binahrihima, bentak kedua orang tua, warafu's sauti alaihima, dan mengeraskan suara atas keduanya. Ini zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita adalah anak-anak yang beradab, yang akhlaknya tinggi, nggih. Tapi karena ya pendidikan, lagi-lagi pendidikan ya. Karena iman yang enggak diajarkan, karena bukan syariat Islam yang diajarkan, sehingga banyak sekali yang namanya uququl walidain, banyak remaja-remaja yang enggak punya moral gitu loh. Jadi kepada orang tuanya bentak, kepada orang tuanya berteriak gitu. Yang ketiga, sebagai bentuk uququl walidaini juga ya, sebagai bentuk durhaka kepada orang tua itu, an yatadajjar min awamirihim, ketika diperintah itu dia melakoni tetapi tidak enak gitu loh, menggerutu ya, menggerutu ketika diperintah. Jadi bukannya langsung senang melakukan, tapi dia melakukannya dengan berat hati. Yang keempat itu an yabasa fi wajhaihima, cemberut ya, cemberut, merengut ya di hadapan orang tua, itu juga termasuk durhaka. Yang kelima, memandang orang tua dengan pandangan rendah ya. Jadi ini enggak tahu seperti apa ini, tapi kalau ada anak sampai memandang rendah orang tuanya, kebangetan gitu kan, wong dia dari mana keluarnya dulu begitu. Kemudian yang keenam, an la yusa'idahuma fi ada'i a'malil manzil. Ini tidak membantu keduanya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ini kadang-kadang orang tua, Bapak Ibu, karena saking sayangnya kepada anak, enggak disuruh nyuci piring, enggak disuruh nyuci baju, akhirnya semuanya orang tua sampai besar itu enggak dibiasakan begitu, susah gitu. Padahal ini termasuk durhaka. Jadi tidak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Kemudian yang ketujuh, suka bantah. Apapun bantah, apapun bantah begitu. Yang kedelapan, enggak nganggep pendapat orang tuanya gitu. Jadi ketika orang tua berpendapat, enggak dianggap, pokoknya pendapat-pendapatku begitu. Ini termasuk durhaka juga. Kemudian yang kesembilan, la yasta'zinu inda dukhuli alaihima, enggak izin ketika masuk kepada keduanya. Kadang-kadang orang tua itu kan punya kamar khusus ya, Bapak Ibu itu. Itu anak ketika mau masuk harus minta izin. Nah, ini tidak minta izin, langsung nyelonong masuk. Nah, itu termasuk uququl walidain. Kemudian yang ke-10 ini merendahkan atau mencela kedua orang tuanya di hadapan banyak orang. Ya. Apa goblok pian itu gitu mungkin ya, naudzubillah ya. Jadi mungkin pas ada apa, mungkin bapaknya enggak ngerti, ibunya enggak ngerti, langsung diketahui di depan banyak orang, kayak dia yang pintar begitu. Nah, ini termasuk uququl walidain. Kira-kira pernah terjadi enggak seperti ini, Bapak Ibu? jenengan pernah menjumpai enggak? Nah, yang mudah-mudahan bukan dari anak jenengan ya. Kemudian yang ke-11 ini langsung ini mencaci, melaknat kedua orang tua, Bapak Ibu. Nah, yang namanya melaknat ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan enggak ada. Kalau zaman sekarang banyak anak yang langsung melaknat bapaknya, mencaci bapaknya gitu. Tapi pada zaman Nabi itu enggak ada, makanya para sahabat heran, mosok ada sih anak yang mencaci bapak ibunya begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau ada anak dia mencaci orang tua teman nih gitu kan. Mencaci bapak atau ibu temannya, kemudian temannya balas, maka itu sama dengan mencaci atau melaknat bapak ibunya sendiri. Jadi kalau pada zaman Nabi belum ada, kalau zaman sekarang anak yang langsung melaknat orang tuanya ada, Bapak Ibu. Mengatain kurang ajar, mengatain macam-macam. Kemudian yang ke-12, tashwihu sum'atul walidaini min khilali qiyamihi bil a'mali sayyi'ah. Ini artinya menjadikan citra orang tua itu tidak baik gara-gara kelakuan buruk anaknya. Yang mungkin anak, na'udzubillah, yang mungkin utang sana, utang sini, sampai bapaknya ditagih orang misalnya. Ya, dikejar-kejar bank padahal saya utang anaknya. Ada anak itu kadang sertifikat rumah gak ada, tidak ono, tiba-tiba di sekolah no gitu kan. Gak bayar-bayar orang tua yang dikejar-kejar apa namanya pegawai bank yang nagih-nagih itu. Nah, itu seperti itu ya, termasuk durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ke-13, Bapak Ibu, termasuk durhaka di sini meminta tuntutan-tuntutan yang sulit tanpa melihat kondisi orang tua. Orang tuanya miskin, minta beli CBR gitu kan langsung. Ya, nah mending bid atau apa gitu. Ini minta mobil-mobil gede gitu kan. Padahal orang tuanya yang enggak mungkin punya uang untuk beli seperti itu. Yang ke-14 ini ketika orang tuanya sepuh enggak direken, ya enggak direken, malah dititipkan, malah ada mungkin diracun biar nang mati begitu. Kemudian yang ke-15 termasuk durhaka yang ini banyak di kalangan para wanita biasanya. Jadi dia itu kalau namanya Fatimah, bapaknya namanya misalkan Muhammad gitu kan. Dia bukan Fatimah Muhammad tapi Fatimah nama suaminya. Misalkan suaminya itu Muhaimin, ya bukan Muhaimin, Marhanan misalkan, langsung Fatimah Marhanan. Jadi untuk para ibu, para wanita, jangan sampai menisbatkan nama dia kepada suami tapi kepada bapak. Ada juga yang malu kalau dia itu dinisbatkan kepada orang tuanya, maka dia tanpa bin, tanpa nyebut nama bapaknya. Nah, ini termasuk uququl walidaini juga. Kemudian dalil berikutnya tentang perintah Allah kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua, surat Al-Ankabut ayat 8. Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Wa wassainal insan, kami berwasiat kepada manusia, biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada bapak ibunya. Kemudian dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau, wahai manusia, bersyukur kepadamu dan kepada bapak ibumu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Jadi dalam surat Luqman ini, Bapak Ibu, saking besarnya bakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala langsung menggandeng, ya, langsung menggabungkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Sampai ada hadis ridhollahi fi ridhol walidaini, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Thalathu ayatin nazalat maqrunatan bithalath. Ada tiga ayat yang turun digabungkan dengan tiga perkara yang lain. Jadi ada tiga perkara yang turunnya bareng, Bapak Ibu. La tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha. Tiga perkara ini jika dilakukan hanya salah satu, ya, itu tidak diterima kalau tidak dilakukan sekalian pasangannya. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, wa atti'ullaha wa atti'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ada enggak zaman sekarang, Bapak Ibu, orang-orang yang enggak mentaati Rasul? Ada. Jadi yang kelompok ingkaru sunnah kan ada. Jadi enggak mau mengambil sunnah, hanya pinginnya Al-Quran saja. Yeah. Ada kelompok ingkaru sunnah, atau ada kelompok-kelompok yang mereka itu enggak mau mengambil hadis ahad, maunya hadis mutawatir saja. Nah, ini secara tidak langsung kan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah itu satu paket. Yang namanya Quran dan hadis itu juga satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Kata Abdullah bin Abbas, "Faman atau Allah, barang siapa mentaati Allah walam yuti'ir rasul, tapi tidak mau taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, tidak diterima darinya." Yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakan salat, tunaikan zakat. Barang siapa salat tapi tidak mau zakat, maka salatnya juga tidak diterima. Malah kalau pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, ada orang-orang yang menolak zakat itu kan diperangi kan, dan dianggap murtad sama Abu Bakar. Yang ketiga, firman Allah, anishkurli wali wali jaika, bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada bapak ibunya, maka tidak diterima darinya. Dan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha bapak ibu, dan murka Allah ada pada murka bapak ibu. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling awsat. Awsat itu kadang paling indah, kadang paling tinggi artinya. Kadang tengah-tengah. Tapi di sini insyaallah awsat itu paling tinggi dari pintu surga. Fa in syi'ta, kalau mau fahfaz, silakan dijaga. Wa in syi'ta fadayyi, jika mau sia-siakan enggak apa-apa gitu. Karena yang namanya hukuman kan kembali kepada pelaku sendiri. Kemudian di sini disebutkan hadis, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini hadisnya palsu Bapak Ibu rupanya. Jadi hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang kemudian enggak tahu ada kebiasaan mencium telapak kaki orang tua, itu saya kira kok kebangetan ya, karena bentuk bakti bukan seperti itu. Dan andaikan kalau itu perbuatan mulia, pasti yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Enggak ada riwayat dari para sahabat, meskipun yang paling berbakti kepada orang tuanya ya, itu enggak pernah ada yang mencium telapak kaki orang tuanya, karena bentuk bakti itu bukan dengan itu gitu loh. Dan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, itu hadis palsu. Kemudian ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin berjihad. Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah bapak ibumu masih hidup? Dia menjawab, "Na'am, iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fafihima fajahid." fafihima fajahid, maka berjihadlah pada keduanya. Nah, ini ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah, Bapak Ibu. Kalau jihad hukumnya fardu ain, ya enggak pakai izin, wajib semuanya keluar. Jadi di sini yang menunjukkan pentingnya berbakti kepada orang tua, sampai ada sahabat yang minta izin berjihad padahal jihad itu penting gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukan apa tadi, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yadkhulul jannata aqun, tidak masuk surga orang yang durhaka. Wala mannan, mannan itu yang mengungkit-ungkit pemberian. Wala mudminu khamr, kecanduan khamr. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak pula masuk surga orang yang beriman kepada sihir. Nah, untuk selain sihir, kalau sihir kan syirik Bapak Ibu ya, sihir kan syirik. Nah, kalau untuk beriman kepada sihir ini, maka dia selama matinya tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia musyrik selama-lamanya dalam neraka. Adapun yang durhaka kepada kedua orang tua, yang mengungkit-ungkit pemberian, yang pecandu khamr, selama mereka masih beriman, selama mereka masih bertauhid, maka masih ada kesempatan masuk surga, meskipun mereka harus dicelupkan beberapa saat dalam neraka. Kemudian Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, ja'a a'rabi, datang orang Arab Badui. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apa dosa-dosa besar itu? Nabi menjawab, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Thumma madha, kemudian apa? Nabi menjawab, thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada bapak ibu. Thumma madha, kemudian apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, thummal yaminul ghumus, kemudian sumpah palsu. Sumpah palsu ini disebut ghamus. Ghamasa yaghmis itu memasukkan, ya. Jadi mencelupkan. Nah, sumpah palsu disebut dengan al-yaminul ghamus karena memasukkan pelakunya dalam neraka. Orang bersumpah sebagai saksi di hadapan pengadilan mengatakan si fulan melakukan ini padahal tidak. Nah, itu namanya al-yaminul ghamus, atau bersumpah demi Allah, saya melakukan begini-begini padahal tidak, dia melakukan begitu-begitu padahal tidak, itu namanya al-yaminul ghamus. Kemudian saya tambahkan dua hadis lagi Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata aqun, tidak masuk surga orang yang durhaka. Ini maksudnya tidak masuk surga bersama-sama orang yang masuk surga pertama kali. Ketika dia durhaka kepada orang tua, kemudian tidak bertaubat, dan dia ahli tauhid, mau tidak mau ya, dia pasti dicelupkan dalam neraka terlebih dahulu. Wala mukadzibun bil qadar, juga tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Nah, kalau mendustakan takdir ini beda lagi, itu bisa dikatakan kafir untuk mendustakan takdir. Nah, orang yang mendustakan takdir itu ada Jabariyah, ada Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan takdir tidak ada. Jadi Allah Ta'ala itu belum tahu apa yang terjadi besok, baru tahu setelah kejadian. Itu orang Qadariyah Bapak Ibu. Jadi semuanya tergantung kepada ikhtiar kita. Sementara Jabariyah kebalikannya, Jabariyah itu mengatakan semua takdir dari Allah, manusia tidak punya pilihan. Itu Jabariyah. Sehingga karena pemahaman Jabariyah ini, sampai ada pertanyaan, loh, kenapa Allah itu menciptakan orang kafir, jadi kafir kok kemudian dia azabkan zalim? Nah, itu karena dia memang sejak awal pemikirannya salah, Jabariyah tadi itu. Nah, kalau orang berpemikiran Jabariyah, Kalau misalkan ya, kalau misalkan dia pengen makan ya, lagi lapar gitu, ya mestinya enggak pakai cari makan lah. Nek takdir warak-warak dhewe lah ngoten sih. Jabariyah. Jadi untuk masalah takdir ini ada qadariyah, ada jabariyah. Ya dua-duanya dianggap mendustakan takdir. Kemudian di sini ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ara'aita in shallaitu shalawatil khams? Bagaimana menurut panjenengan kalau saya sholat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, puasa Ramadan, wa adaitu zakata, saya menunaikan zakat, wa hajjatul bait, dan saya haji ke Baitullah, famadzali, saya dapat apa?" Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man fa'ala dzalika, barang siapa melakukan itu, kana ma'an nabiyyin, maka dia bersama para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, ya Abu Bakar kan as-siddiq namanya ya, jadi para orang-orang yang derajatnya tinggi seperti Abu Bakar, wasyuhada, dan para mati syahid, dan bersama orang-orang yang mati syahid." Kemudian Nabi mengatakan, "Illa an ya'uqqa walidayh, kecuali dia durhaka kepada bapak ibunya." Makanya nanti ada penjelasan Ashabul A'raf, Bapak Ibu. Ashabul A'raf itu kan orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi A'raf itu dinding antara surga dan neraka. Nanti ada orang-orang di sana. Itu nunggu lama. Jadi mereka ini nanti disebutkan di situ itu mereka orang-orang yang mati syahid, ya orang-orang yang mati syahid. Cuma karena mereka tidak izin kepada orang tua atau karena durhaka kepada orang tua, maka enggak bisa masuk surga gitu. Padahal mati syahid. Makanya di sini Nabi mengatakan dia bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, kecuali durhaka kepada orang tua. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo. Monggo apa? Terima kasih Abah Subhan atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya, ada orang-orang memang para wanita yang menyematkan setelah namanya itu nama suami, tapi tujuannya bukan karena benci kepada orang tuanya, bukan. Apakah termasuk di sini gitu kan? Apakah termasuk di sini? Nah, ya meskipun niatnya enggak seperti itu, ya menurut saya wallahu a'lam apa yang mending dihindari. Tapi kalau panggilan misalkan Bu Rudi kepada suaminya itu saya kira enggak masalah kalau itu. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang ketika dia menulis namanya, itu namanya misalkan Fatimah Marhanan, padahal bapaknya adalah namanya Muhammad misalnya. Nah itu yang meskipun tidak ada niatan, tidak ada rasa kebencian, tapi kan kebiasaannya tidak baik, lebih baik dihindari. Tapi kalau di antara PKK, RT, RW, misalkan dipanggil Pak apa Bu Rudi, Bu Salim, Bu Sulaiman, nah ini insya Allah tidak menjadi masalah, bukan bagian daripada itu, karena memang kan biasanya dikenalkan suaminya gitu. Nah mungkin ini yang dimaksudkan dengan Abah Subhan tadi. Kalau ini insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah baik ada niat maupun tidak ada niat, karena kebiasaan yang tidak baik yang mending dihindari. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab itu, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka ya dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Karena sabab nuzul dari ayat ini, Zaid bin Harithah itu kan budak ya, diculik oleh ya para penculik, kemudian dijual. Dijual itu dibeli sama Khadijah. Dibeli sama Khadijah, kemudian sama Khadijah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes kayak anak sendiri. Kemudian karena lama bersama Nabi, Zaid bin Harithah ini kan bapaknya kan mencari dari Syam. Dicari, ketemu di kota Makkah. Anaknya diajak pulang, tidak mau, lebih milih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapaknya kan gelo. Biar orang tuanya tidak gelo, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini seperti anak saya sendiri, tidak apa-apa, ini namanya Zaid bin Muhammad gitu kan. Enggak ada keinginan benci, enggak suka apa, enggak ada rasa benci kepada orang tuanya, enggak ada, cuma tadi itu. Nah, itu sama Allah enggak boleh. Kata Allah, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah Ta'ala. Jadi wallah alam, apa menurut saya, ya meskipun tidak ada niatan, tapi lebih baik tadi itu dengan nama bapaknya. Tetapi tidak masuk di sini ketika dipanggil Bu Rudi, Bu Sulaiman, Bu Salim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Oke, mungkin yang lain, monggo silakan. Ada lagi, Pak? Ini masih lama isyaknya. 3 menit lagi. 2 menit. Nggih, kalau tidak ada saya tambahkan hadis lagi. Di sini dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulludzunub, semua dosa, yu'akhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Semua dosa itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibih, maka dosa durhaka ini disegerakan kepada pelakunya. Maksudnya segera dihukum di dunia sebelum datang kiamat, begitu. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, ma min dzambin, tiada dosa, ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubah, tiada dosa yang Allah itu menyegerakan hukuman kepada pelakunya fid dunya, di dunia, ma'ama yudakhuru lahu fil akhirah, di samping masih ada azab yang menunggu di akhirat, mithlul baghyi wa qati'atir rahim, daripada perbuatan zalim dan putus rahim. Jadi maksudnya tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia daripada perbuatan zalim dan memutus rahim. Nah, termasuk durhaka kepada orang tua dalam memutus rahim. Insyaallah demikian Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Terima kasih dan mohon maaf sudah isya nggih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.